Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul wa Adillatuha, tiga prinsip utama di dalam agama Islam. Sebagaimana telah kita sampaikan, kitab ini memiliki tiga mukaddimah. Kita masih pada mukaddimah yang pertama, yaitu penjelasan tentang empat kewajiban. Empat kewajiban yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Bahwa kita di dunia ini, kewajiban kita tidak lebih dari empat perkara. Yang pertama, menuntut ilmu, yaitu ilmu untuk mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil. Yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga, mendakwahkannya atau mengajarkannya kembali. Yang keempat, bersabar. Jemaah sekalian, sebenarnya hidup kita di dunia ini simple, hanya untuk empat perkara ini saja, tidak lebih daripada itu. Mempelajari ilmu, mengamalkannya, mengajarkannya kembali, dan bersabar. Bersabar sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan hidup ini. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkannya, bersabar di dalam mengajarkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kematian. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematianmu. Dan kematian kita itulah yang menentukan amalan kita baik atau tidak, atau nasib kita di akhirat. Apabila kita akhiri kehidupan kita dengan kebaikan, maka seperti itulah nasib kita di akhirat. Tapi kalau diakhiri dengan kejelekan, itulah yang disebut su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek, maka seperti itulah kehidupan kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal bi khawatimiha, amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Jadi jemaah sekalian, inilah empat kewajiban kita sebagai hamba di muka bumi ini. Apa dalilnya? Itulah empat kewajiban kita. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal-asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jemaah sekalian, inilah dalilnya empat kewajiban kita. Di sini ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik, bahwasanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyusun kitab-kitab atau dalam berdakwah selalu berdasarkan dalil. Selalu berdasarkan dalil. Maka dalam kitab singkat ini, penulis rahimahullah selalu menyebutkan dalil dalam setiap ucapannya. Jadi bukan sesuatu yang beliau ada-adakan sendiri. Maka dalil, hidup ini kita memiliki empat kewajiban adalah surat Al-Asr. Di sini juga ada faidah jemaah sekalian, ketika beliau menyebutkan dalil, beliau tidak lagi mengatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tidak pula bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kita sekarang sedang berdalil, bukan sedang tilawah Al-Qur'an. Kalau kita sedang tilawah Al-Qur'an, maka pertama sekali dimulai dengan mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau kita mulai dari awal surat, maka dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu kalau kita lagi berceramah atau menyusun sebuah tulisan, kemudian kita berdalil dengan satu ayat, itu enggak perlu kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mungkin banyak kita mendengarkan para penceramah kadang seperti itu. Ketika dia berdalil dengan satu ayat, dia ucapkan terlebih dahulu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maka sepatutnya ini tidak dilakukan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat untuk berdalil. Bukan untuk tilawah Al-Qur'an, tapi untuk berdalil. Untuk berdalil. Di antaranya hadis riwayat Abu Dawud dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau lanjutkan dengan membaca ayat. Surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi Nabi SAW menyampaikan hadisnya, kemudian baca ayat. Tapi beliau tidak mengatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mirip dengan itu, ditanya jawab, semua orang bertanya mengucapkan salam. Ya. Ini juga tidak disunnahkan. Yang disunnahkan mengucapkan salam ketika kita berjumpa atau ketika kita berpisah. Nah, jemaah sekalian, terkait kita berpisah mengucapkan salam, di sini juga ada sebuah hadis. Hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani dari seorang tabi'in Abu Madinah. Beliau rahimahullahu taala berkata, "Kana ar-rajulani min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhir surat al-Asr thumma yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhir." Dahulu dua orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berjumpa maka mereka tidaklah berpisah kecuali salah satu dari keduanya akan membacakan kepada yang lain surat Al-Asr. Setelah itu, barulah salah satu dari keduanya mengucapkan salam. Jadi, ini dalil ketika berpisah pun mengucapkan salam dan sekaligus menjelaskan kepada kita keutamaan surat Al-Asr yang akan kita bahas pada kesempatan ini, insyaAllah ta'ala. Bahwasannya, dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau berjumpa, tidaklah mereka berpisah, kecuali mereka ingatkan kepada saudaranya, surat Al-Asr ini. Kenapa surat ini yang dipilih? Karena dalam surat ini, terkandung seluruh kewajiban kita. Makanya, di sini penulis rahimahullah, menyebutkan ucapan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullahu taala. Berkata Imam Syafi'i, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu imam mazhab, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan satu hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, maka itu sudah mencukupi mereka. Hujjah itu maksudnya apa jemaah sekalian? Hujjah atas hamba, maksudnya Allah sudah memberitahukan kepada kita apa kewajiban kita. Itu hujjah Allah atas kita. Sehingga kita kelak gak bisa beralasan, "Ya Allah, saya gak mengamalkan kewajiban karena saya belum tahu." Allah memiliki hujjah atas kita. Sudah Allah turunkan surat ini. Di dalam riwayat yang lain, Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Seandainya manusia mentadabburi, memperhatikan dan mempelajari dengan baik surat ini, maka itu sudah mencukupi mereka. Jadi, ada dua riwayat. Kata Syafi'i pertama, seandainya Allah turunkan kepada kita untuk menjelaskan seluruh kewajiban kita hanya surat ini, maka sudah cukup. Di riwayat yang lain beliau mengatakan, seandainya kita mempelajari surat ini, maka itu juga sudah cukup. Kenapa jemaah sekalian? Karena memang dalam surat ini sudah dijelaskan semua kewajiban kita. Namun, kata Syekh Nuthaimin rahimahullah, maksud Asy-Syafi'i rahimahullah adalah secara global. Secara garis besarnya, inilah empat kewajiban kita. Adapun secara terperinci, tentunya terdapat di dalam seluruh ayat dan seluruh hadis yang telah disampaikan kepada kita. Jadi secara global, tugas kita di muka bumi ini sudah dijelaskan di dalam ayat ini, yaitu dalam surat Al-Asr. Surat ini jemaah sekalian dimulai dengan sebuah sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal asri," demi masa, demi waktu. Perlu kita ingatkan di sini, dalam banyak ayat Allah telah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya. Demi waktu, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wal fajar walayalin ashar, dan seterusnya. Itu semuanya sumpah Allah dengan menyebut nama-nama makhluknya, terutama nama-nama waktu. Waktu duha, waktu malam, waktu fajar, waktu malam yang 10, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, karena Allah berbuat sesuai kehendaknya. Akan tetapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Jadi jangan kita bersumpah dengan menyebut nama-nama waktu dengan alasan mengikuti Al-Quran. Tidak. Itu khusus bagi Allah. Sedangkan makhluk hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah. Misalkan kita katakan, "Demi Allah." Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah berbuat kekafiran atau kesyirikan. Jadi ini enggak main-main. Ada orang bersumpah demi Nabi, demi Ka'bah, ini salah besar. Ini adalah syirik. Atau demi wali fulan, ini adalah kesyirikan. Namun syiriknya di sini maksudnya adalah syirik kecil. Tapi syirik kecil jemaah sekalian bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Makanya kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Saya bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah itu lebih aku sukai daripada bersumpah benar dengan menyebut selain nama Allah. Maksudnya, seandainya harus memilih antara dua perbuatan dosa. Yang pertama sumpah palsu, tapi menyebut nama Allah. Ini adalah dosa besar. Yang kedua, sumpahnya benar, bukan sumpah palsu, tapi menyebut selain nama Allah. Maka, yang mana yang dosanya lebih besar? Jemaah sekalian, sumpah palsu menyebut nama Allah, sumpah benar menyebut selain nama Allah. Demi Muhammad, barang ini asli, betul asli. Dia katakan demi Allah, barang ini asli, padahal palsu. Mana dosanya lebih besar? Sumpah yang benar atau sumpah yang palsu? Hah? Ulama masih berbeda pendapat ya. Yang benar, yang lebih besar dosanya adalah sumpah yang tidak menyebut nama Allah walaupun isinya benar. Makanya kata Ibnu Mas'ud, sumpah palsu dengan menyebut nama Allah itu lebih aku senangi daripada sumpah benar dengan menyebut selain nama Allah. Karena menyebut selain nama Allah dalam sumpah ini lebih besar lagi dosanya daripada sumpah palsu dengan menyebut nama Allah, sebab dia termasuk kategori kesyirikan. Makanya berdasarkan asar ini, para ulama mengatakan bahwasannya para sahabat memandang dosa syirik kecil, apalagi syirik besar, itu lebih besar daripada semua dosa-dosa besar. Jadi dosa syirik kecil jamaah sekalian lebih besar dosanya daripada semua dosa-dosa besar. Iya. Maka ini syirik kecil. Kenapa orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah dikategorikan syirik kecil? Karena dia tidak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk yang namanya dia gunakan dalam sumpah. Misalkan dia mengatakan demi Muhammad, demi Ka'bah, demi Syekh Fulan. Tapi dia tidak bermaksud sama sekali menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk tersebut. Maka itu dinamakan syirik kecil. Artinya, kalau dia bermaksud menyamakan, itu bukan lagi syirik kecil. Bahkan tidak jarang ada orang yang malah lebih mengagungkan manusia daripada Allah. Pernah ada kejadian di Yaman, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, ada orang berani bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah. Tapi ketika dia ditantang untuk bersumpah dengan menyebut nama walinya, dia enggak berani. Jadi bersumpah palsu menyebut nama syekh, nama wali, nama guru, dia enggak berani. Tapi dengan menyebut nama Allah, sumpah palsu dia berani. Artinya apa? Makhluk lebih dia muliakan daripada Allah. Ini bukan lagi syirik kecil. Ini sudah syirik besar. Iya. Jadi jemaah sekalian, Allah bersumpah dengan waktu di sini, bukan berarti kita boleh bersumpah dengan waktu. Itu khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena di dalam sumpah itu mengandung pengagungan. Dan tidak pantas ada yang kita agungkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di sini juga mengandung pelajaran. Allah bersumpah dengan menyebut nama waktu, menunjukkan kepada kita jemaah sekalian sebuah isyarat bahwa waktu itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Maka dari itu jemaah sekalian, kelak Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita atas setiap waktu yang kita lalui dalam hidup ini. Bahkan ada dua pertanyaan terkait waktu. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat kelak dari hadapan Rabb-nya sampai dia ditanya tentang lima perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Yang kedua, wa ansyababihi fima ablah, tentang masa mudanya, umur mudanya, kemana dia habiskan. Wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqah. Kemudian yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan. Yang keempat, kemana dia belanjakan. Dan yang kelima, wama amila fima alimah, apa yang sudah dia amalkan dari ilmu yang sudah dia ketahui. Ini jemaah sekalian, lima pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap hamba di hari kiamat. Maka dari lima pertanyaan ini, dua yang pertama terkait waktu. Yang pertama, umur kita secara keseluruhan, kemana kita habiskan. Yang kedua, masa muda kita secara khusus, ditanya secara khusus jemaah sekalian. Kenapa? Karena masa muda itu adalah masa yang paling besar Allah berikan nikmat kepada seseorang. Di situ dia diberikan nikmat kesehatan yang paling sempurna, begitu pula nikmat kekuatan dan nikmat waktu luang. Seharusnya dia manfaatkan dengan baik. Maka di samping ditanya secara umum tentang umurnya, juga ditanya secara khusus tentang masa mudanya. Jadi jemaah sekalian, ini harus kita sadari. Setiap detik yang berlalu dalam hidup kita ada pertanggungjawabannya. Namun sangat disayangkan memang banyak manusia yang tertipu dengan nikmat waktu yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia tenggelam dalam perbuatan yang sia-sia, bahkan perbuatan maksiat. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani makbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag." Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu padanya, terlena, terbuai, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Jemaah sekalian, coba lihat, umumnya orang yang berbuat maksiat, orang sehat, dan orang enggak ada kerjaan. Waktunya terlalu banyak yang tersia-siakan, tidak sibuk, baik sibuk dengan urusan dunia yang bermanfaat ataupun urusan akhirat. Para pengangguran enggak ada kerjaan, itulah yang paling banyak terjerumus dalam dosa. Dan orang-orang yang sehat, makanya terkadang kita diberikan penyakit, itu ada hikmah-hikmah yang besar. Di antaranya Allah halangi kita dari perbuatan maksiat. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, kebanyakan manusia tertipu, terlena, terbuai dengan dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan nama-nama waktu untuk mengingatkan kita agar memanfaatkan setiap waktu dalam hidup kita. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, anak Adam itu pada hakikatnya hanyalah kumpulan waktu. Setiap berlalu waktu dalam hidup kita, maka berlalu pula sebagian dari diri kita. Artinya, kita semakin mendekat kepada kematian. Kok ada orang malah merayakan? Dia sudah mau dekat mati, malah dia rayakan. Ya. Dan perayaan-perayaan hari lahir ini jemaah sekalian, bukan ajaran Islam, ini dari hasil ikut-ikutan kepada orang kafir. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian di ayat berikutnya Allah menegaskan, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Jemaah sekalian, dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Dan kalimat ini adalah kalimat umum. Al-insan di sini maknanya umum. Artinya mencakup seluruh manusia, tidak ada pengecualian. Belum ada pengecualian. Pengecualian nanti pada ayat berikutnya. Semua manusia, siapapun dia, laki-laki, perempuan, para pemimpin maupun rakyat biasa, orang kaya ataupun orang miskin, enggak ada perbedaan. Semuanya berada dalam kerugian. Dan jemaah sekalian, coba perhatikan baik-baik ayat ini. Allah menyampaikan kepada kita, semua manusia berada dalam kerugian dengan menggunakan tiga kalimat atau tiga kata penekan. Yang pertama, sumpah. Yang kedua, inna. Inna di sini adalah sebuah kata yang maknanya untuk menekankan kalimat. Jadi ini bukan kalimat biasa, kalimat yang disertai dengan tekanan. Kemudian huruf lam. Lafi, huruf lam di situ adalah huruf untuk menguatkan kalimat. Seandainya jemaah sekalian, tiga kata ini tidak ada, maka maknanya sudah bisa dipahami. Tapi Allah menyebutkan dengan menekankan kalimatnya dengan menggunakan tiga kata ini. Artinya apa? Ini betul-betul harus diperhatikan. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Allah kuatkan dengan tiga penguat agar kita perhatikan dengan baik-baik. Apa yang perlu kita perhatikan? Manusia berada dalam kerugian. Apa artinya kerugian jemaah sekalian? Al-khusranu wal-halak. Kerugian itu artinya kebinasaan. Apa arti kebinasaan? Binasa itu maknanya di dunia tersesat, di akhirat mendapatkan azab. Itulah nasib seluruh manusia. Di dunia mereka tersesat, dan tersesat ini juga bertingkat-tingkat, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab. Seluruh manusia. Maka patut kita takut. Jadi ayat ini untuk membuat kita takut. Memberi peringatan keras kepada kita. Kalian ini sesat, tidak mendapatkan petunjuk di dunia, itu arti binasa. Dan kelak di akhirat, kalian akan mendapatkan azab. Barulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian. Kecuali orang yang memiliki empat sifat. Dialah yang mendapatkan petunjuk di dunia ini, dan dialah yang akan selamat di akhirat. Selain dia, semuanya tersesat dan akan celaka di akhirat. Siapa dia itu? Yang memiliki empat sifat. Yang pertama, illalladzina amanu. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang beriman. Ini sifat untuk selamat dari kesesatan dan kerugian di akhirat. Yaitu beriman. Apa arti beriman di sini jemaah sekalian? Artinya kita mengimani, meyakini kebenaran, dan tunduk kepada semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Semua ajaran Allah. Semua ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW wajib kita imani. Wajib kita yakini kebenarannya, kemudian kita tunduk dan patuh. Menerima dan tunduk, tidak menolak sedikit pun. Makanya jemaah sekalian, kalau ada orang yang tidak puasa, apa alasannya? Alasannya adalah tidak menerima kewajiban puasa. Tidak mengimani bahwa puasa itu wajib. Apa status orang ini? Kafir, murtad, keluar dari Islam. Sepakat ulama. Kenapa? Karena dia tidak lagi beriman. Kalau dia masih mengimani, meyakini kewajibannya, tapi dia tidak puasa, alasannya apa? Dia malas saja menahan lapar. Dia enggak mau bersusah payah menahan lapar. Maka dia disebut pelaku dosa besar, imannya berkurang, tapi tidak sampai hilang. Jadi, makna beriman di sini adalah mengimani semua ajaran Islam. Apa itu ajaran Islam? Ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Selain itu bukan ajaran Islam. Selain itu namanya kesesatan. Sebagaimana Nabi SAW telah menegaskan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian masih berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya, Al-Quran dan Hadis. Tapi apakah itu maknanya? Yang penting berdalil dengan Al-Quran dan Hadis. Terserah kita memahami berbeda-beda, tidak masalah. Tidak, jemaah sekalian. Maksud mengikuti Al-Quran dan Hadis di sini juga mengikuti pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Hadis. Dan hanya satu pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 73 pemahaman dan penafsiran. Semuanya di neraka, semuanya salah, semuanya sesat, kecuali satu yang selamat, satu yang benar. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah yang diistilahkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka semua ajaran Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib kita imani. Tapi kenapa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang iman oleh Malaikat Jibril, beliau hanya menjawab 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah, baiknya maupun buruknya. Jadi Nabi SAW ketika ditanya tentang iman, beliau hanya menjawab 6. Maksud hadis ini, jemaah sekalian, bukan sebuah pembatasan. Karena iman mencakup seluruh ajaran Islam yang wajib kita imani. Semuanya wajib kita imani. Melainkan maksud Nabi SAW untuk menjelaskan kepada kita, 6 inilah yang terpenting. Makanya disebut rukun iman. Disebut rukun iman. Artinya itu yang paling penting untuk diimani. Adapun cakupan keimanan, mencakup seluruh ajaran Islam. Mencakup seluruh amalan hati maupun amalan anggota tubuh. Iya. Jadi ini yang pertama, beriman. Nah, jemaah sekalian, tadi kita katakan surat ini adalah dalil 4 kewajiban. Tapi di sini kewajiban yang pertama beriman. Sedangkan yang kita bahas kewajiban yang pertama menuntut ilmu. Maka ini tidak bertentangan, bahkan sangat berhubungan. Sebab iman yang benar tidak mungkin kecuali dibangun di atas dasar ilmu. Jadi gak mungkin kita beriman dengan iman yang benar kecuali harus kita pelajari ilmunya terlebih dahulu. Maka di sini juga terkandung kewajiban menuntut ilmu agama. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, kecuali orang-orang yang beriman, maka wajib bagi kita menuntut ilmu agama, sebab kita tidak mungkin menjadi orang yang beriman tanpa mempelajari ilmu tentang keimanan. Maka di situ ada pendalilan bahwa wajib kita menuntut ilmu agar kita menjadi orang beriman. Dan di sini Syekh juga memberikan penekanan dengan mengutip ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau, wa qala Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari beliau mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu sebelum ucapan maupun perbuatan. Dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ketahuilah, berilmulah bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Surat Muhammad ayat 19. Kata Syekh, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Dalam ayat ini Allah mulai dengan ilmu, berilmulah sebelum ucapan la ilaha illallah dan sebelum amalan istighfar. Jadi beliau tekankan lagi tentang kewajiban menuntut ilmu. Namun itu juga sudah terkandung pada illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Sebab iman yang benar tidak mungkin ada dalam diri seseorang kecuali dia harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Dan jemaah sekalian, berapa banyak orang yang memiliki keyakinan serta kepercayaan. Dia mengira itu adalah keimanan, padahal itu adalah kekafiran. Kenapa? Karena tidak dibangun berdasarkan ilmu. Bahkan terkadang hanya dibangun berdasarkan dongeng. Contohnya jemaah sekalian, masih ada orang yang mengaku muslim, mempercayai, meyakini dan mengimani Dewi Sri. Dari mana mereka dapatkan? Dari dongeng. Dari dongeng. Dari kisah-kisah tak nyata, fiktif. Kisah palsu. Yang diwariskan secara turun-temurun. Itulah iman mereka. Inilah iman yang tidak dibangun berdasarkan ilmu. Tidak dibangun di atas ilmu. Hasilnya adalah kekafiran. Bahkan meyakini Dewi Sri, katanya bisa menumbuhkan tanaman, dialah yang menumbuhkan tanaman, padi dan lain-lain, itu lebih kufur daripada orang-orang musyrik jahiliyah. Orang musyrik jahiliyah, ketika Allah memerintahkan mereka untuk beribadah, maka Allah mengingatkan tentang keimanan mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum. Kalian sudah beriman. Allah yang menurunkan hujan atau air bagi kalian dari langit. Kemudian dengan hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman. Itu keimanan orang kafir. Mereka percaya Allah yang turunkan hujan, Allah yang menumbuhkan berbagai macam tanaman. Barulah mereka disuruh menyembah Allah. Mereka diingatkan dulu, kalian kan sudah percaya Allah yang menurunkan hujan dan Allah yang menumbuhkan tanaman. Kalau begitu hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, itu keyakinan orang kafir dahulu, orang musyrik jahiliyah. Tapi subhanallah, ada orang yang mengaku muslim, keyakinannya, keimanannya lebih jelek, lebih buruk daripada orang-orang musyrik jahiliyah. Dia malah percaya yang menumbuhkan tanaman adalah Dewi Sri. Lalu ada orang yang dianggap sebagai tokoh agama, cara beragamanya harus selalu sesuai dengan budaya Nusantara. Kalau Islam bertentangan dengan budaya Nusantara, maka harus disesuaikan. Artinya ajaran Islam itu harus dibuang, ditolak. Yang diikuti budaya Nusantara, maka dia pun tidak mau mengatakan itu kekufuran. Keyakinan kufur, meyakini Dewi Sri yang lebih kufur daripada musyrikin jahiliyah, demi ajaran Islam Nusantara, dia tidak mau mengatakan kekufuran. Bahkan kata dia, kalau perlu kita solawatan menyambut Dewi Sri. Na'udzubillah. Jelas-jelas kekufuran. Ini jemaah sekalian, kalau keyakinan, kalau iman tidak dibangun di atas dasar ilmu, hanya berdasarkan dongeng-dongeng, kisah-kisah fiktif, tidak nyata, cerita-cerita rakyat yang tidak pernah terjadi. Kalau betul pernah terjadi, ada yang turun dari langit, katanya turun dari kayangan, mengaku sebagai dewa, mengaku sebagai dewi, maka itu namanya setan yang turun kepada manusia untuk menyesatkan mereka. Jadi kayak ada dalam kenyataan jemaah sekalian, dewa-dewi yang menumbuhkan tanaman, yang menurunkan hujan, itu hanyalah dongeng-dongeng yang tidak benar. Maka iman yang benar harus dibangun berdasarkan ilmu. Dan ilmu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Selain itu namanya kesesatan. Selain ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya adalah kesesatan. Baik, ini jemaah sekalian, sifat pertama yang menyelamatkan kita dari kesesatan di dunia dan kecelakaan di akhirat. Yang kedua, wa amilus salihat, dan beramal soleh. Apa itu amal soleh, jemaah sekalian? Amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Kalau tidak terpenuhi salah satu atau kedua syarat ini, maka itu bukan amal soleh, tapi amal jelek. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah semata-mata. Syarat yang kedua adalah ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah artinya semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Apa balasan dari Allah yang kita harapkan? Masuk surga dan selamat dari api neraka. Itulah hakikat ikhlas. Kok ada sebagian orang malah mengatakan itu namanya enggak ikhlas, mengharap keuntungan. Justru itu hakikat keikhlasan. Jadi ikhlas itu semata-mata mengharap dari Allah. Apa yang kita harapkan? Masuk surga dan selamat dari api neraka. Makanya Allah telah memuji orang-orang beriman, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Ini Allah puji. Adapun tidak ikhlas itu adalah apabila kita mengharap kepada makhluk. Dan yang paling buruk, mengharap pujian makhluk. Itulah namanya riya. Beribadah karena ingin dipuji orang. Artinya, bukan sama sekali dia tidak ingin mendapatkan pahala. Dia beribadah ingin dapat balasan dari Allah. Tapi juga sekaligus ada sedikit keinginan, enggak banyak, agar juga dia mendapatkan pujian orang. Ini namanya riya, jemaah sekalian. Dan termasuk kategori syirik kecil. Kalau seandainya dia semata-mata berniat untuk mendapatkan pujian orang, sama sekali enggak niat dapat pahala dari Allah, itu bukan lagi syirik kecil. Sudah menjadi syirik besar. Jadi jemaah sekalian, inilah syarat ibadah yang pertama, ikhlas. Adapun orang yang riya, ingin dapat pujian orang, bukannya mendapatkan pahala, bukannya diterima amalannya, malah mendapatkan dosa terbesar, yaitu dosa syirik kecil. Subhanallah jemaah sekalian, ini pintu setan yang sangat besar. Pintu setan kepada ahli ibadah. Umumnya ahli ibadah itu, setan mau menyesatkannya bukan diajak ke tempat remang-remang. Bukan diajak ke diskotik, tidak jemaah sekalian. Ini umumnya ya. Bukan diajak minum khamar, diajak berzina, tidak. Dibiarkan beribadah. Dibiarkan menjalankan perintah menjauhi larangan. Tapi dimasukkan dalam hatinya riya. Maka akhirnya dia menjadi pelaku dosa terbesar melebihi para peminum khamar. Melebihi para pezina, yaitu dosa syirik kecil, riya. Bahkan bisa jadi syirik besar. Kalau riyanya itu menjadi tujuan utamanya, bukan ibadah karena Allah. Kalau tujuan utamanya ibadah karena Allah, tapi ada sedikit keinginan dalam hatinya supaya dipuji, maka itulah riya syirik kecil. Dan jemaah sekalian, luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan penyakit riya ini tertimpa kepada sadatul awliya, pemimpin para wali. Siapa mereka? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para wali Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu mengatakan kepada para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Kata beliau, itulah riya. Kemudian Nabi SAW juga mengabarkan dalam hadis ini, kelak di hari kiamat, orang-orang yang dulu rajin beribadah tapi riya, mereka datang menghadap Allah dengan sebuah keyakinan akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan pahala. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Allah mengusir mereka. Allah berfirman, idhabu ilal ladhina kuntum tura'una fid dunya fanudhuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian. temui orang-orang yang dulu kalian pertontonkan amalan kalian kepada mereka ketika di dunia, supaya mereka memuji kalian. Kemudian minta balasan dari mereka. Jangan minta dari aku. Jadi mereka diusir di hari kiamat, tidak mendapatkan pahala, malah dapat dosa besar. Maka jemaah sekalian, ini syarat yang pertama dalam beramal. Selalu mengikhlaskan niat kita. Kapan mulainya kita ikhlaskan? Sebelum beramal. Dan sepanjang beramal. Karena ada juga orang awalnya ikhlas. Di pertengahan ibadah, kemudian riya. Lalu setelah beramal. Setelah beramal, untuk membentengi diri dari sifat ujub dan sombong. Jadi, selama beramal penyakitnya riya. Kalau setelah beramal, penyakitnya ujub dan sombong. Ini juga pintu setan untuk ahli ibadah. Setan biarkan dia beribadah, tidak diajak ke tempat maksiat, tapi setan memunculkan dalam hatinya bisikan-bisikan supaya dia ujub. Apa arti ujub jemaah sekalian? Merasa bangga dengan dirinya, kagum. Saya sudah hebat, rajin sholat, dan berbagai macam ibadah. Kemudian sombong, menganggap orang lebih rendah daripada dia. Jadi ikhlas ini jemaah sekalian, betul-betul harus dijaga. Sebelum, sepanjang beramal, dan setelah beramal. Maka ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua jemaah sekalian, walaupun seseorang sudah ikhlas, amalannya belum akan diterima oleh Allah. Makanya salah besar kalau ada yang mengatakan yang penting kan niatnya baik. Belum cukup. Walaupun niatnya baik, harus dengan cara yang benar. Walaupun niatnya baik, belum akan diterima oleh Allah amalan itu. Bahkan jemaah sekalian, orang-orang Nasrani, ketika mereka mengatakan Allah punya anak, itu dengan niat yang baik, atau niat buruk ingin melecehkan Allah. Niat baik jemaah sekalian. Mereka mengatakan Allah itu kan maha penyayang. Makanya saking sayangnya kepada hamba-hambanya, anaknya satu-satunya diutus ke muka bumi. Itu kan pujian yang mereka inginkan. Tapi dengan sebab itu, Allah benar-benar murka kepada mereka. Di surat Maryam Allah berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا. Mereka mengatakan, Allah yang maha penyayang punya anak. Mereka mengatakan Allah yang maha penyayang punya anak. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan bumi terbelah serta gunung-gunung runtuh. Allah mengatakan, sungguh kalian telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka berkata atau mereka mendakwakan Allah punya anak. Padahal mereka bermaksud baik. Jadi walaupun maksudnya baik, caranya salah, tetap salah. Ini kaidah penting dalam syariat. Salah dan benar, itu tidak semata dinilai pada niatnya. Walaupun niatnya baik, tapi caranya salah, tetap salah. Maka cara yang benar itu jemaah sekalian, adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW telah menegaskan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Bagaimana bisa disebut amal soleh kalau ditolak oleh Allah? Berarti itu bukan amal soleh, melainkan amal yang jelek. Karena Nabi SAW juga bersabda, Innallaha tayyibun la yakubalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi jemaah sekalian, amalan yang baik, amalan yang benar itu tidak semata-mata diniatkan ikhlas, namun harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Inilah dua syarat, barulah amalan itu disebut amal soleh. Kalau tidak memenuhi salah satu dari dua syarat ini, itu bukan amal soleh, tapi amal jelek. Walaupun mereka mengatakan itu hasanah, amal yang baik. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, perbuatan bid'ah mengada-ada dalam agama, tapi katanya hasanah, yang baik. Siapa yang menganggapnya baik, jemaah sekalian? Apakah Allah dan Rasulnya, atau mereka sendiri? Ternyata mereka sendiri yang menganggap baik. Padahal yang dianggap baik itu kalau dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya. Dari mana kita tahu dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya? Dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi SAW. Dan jemaah sekalian, yang sangat mengherankan, sebagian saudara kita yang Nabi tidak contohkan, mereka semangat melakukannya. Padahal masih sangat banyak yang Nabi contohkan, belum pula mereka kerjakan. Jangankan mengerjakan, tahu saja belum. Subhanallah. Ini namanya tipuan setan. Kemudian lihat tipuan setan berikutnya. Ketika amalan mereka diingatkan, itu amalan bid'ah. Itu amalan bid'ah, jangan kamu lakukan. Mereka betul-betul menjadi marah. Dan menuduh orang yang menegur mereka, memusuhi mereka. Tidak memuliakan sesama muslim. Padahal, itulah cinta yang sebenarnya. Ketika kita mengingatkan saudara kita, jangan kamu berbuat syirik. Jangan kamu berbuat bid'ah. Itu jemaah sekalian cinta yang hakiki. Karena kita tidak ingin saudara kita terjerumus di dalam kesesatan lalu masuk neraka. Kalau kita biarkan saudara kita masuk jurang, itu namanya kita jahat. Tapi lihat tipuan setan. Orang yang paling cinta kepada mereka, mengingatkan bahaya bid'ah yang mereka lakukan, itu yang paling mereka marah. Kemudian mereka mulai membuat istilah-istilah jelek, penamaan-penamaan buruk. Kalian kan Wahabi, memang begitu. Ya. Anti salawat, anti zikir. Padahal bukan salawat dan zikirnya yang kita larang. Yang kita larang adalah bid'ahnya di dalam salawat itu. Bid'ahnya dalam berzikir. Wahabi katanya anti ziarah kubur. Padahal bukan ziarah kubur yang kita ingatkan. Bid'ah yang mereka ada-adakan dalam berziarah kubur. Ketika amalan mereka disebut bid'ah, mereka marah setengah mati. Namun ketika sunnah Nabi SAW tidak diamalkan, bahkan cenderung dilecehkan, mereka biasa-biasa saja. Maka ini termasuk tipuan setan. Afaman zuyina lahu suhu, afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Orang yang disesatkan oleh setan amalan buruknya, lalu dia anggap sebagai kebaikan. Ini termasuk tipuan setan. Yang baik diperlihatkan jadi buruk, yang buruk diperlihatkan jadi baik. Jadi jemaah sekalian, disebut amal soleh kalau kita kerjakan dengan ikhlas dan berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini syarat yang kedua agar kita selamat dari kerugian. Yang ketiga, watawasaw bilhaq. Saling berwasiat dengan kebenaran. Saling berwasiat artinya saling menasehati, saling mengajarkan. Apa yang diajarkan? Kebenaran. Apa itu kebenaran jemaah sekalian? Kebenaran itu adalah apa yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah satu-satunya kebenaran, tidak berbilang. Selain itu namanya adalah kesesatan. Jadi ini tugas kita yang ketiga. Setelah kita menuntut ilmu dan mengamalkannya, ilmu yang sahih yang kita pelajari dan kita amalkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingat, kita masih punya kewajiban yang ketiga, yaitu menyebarkan ilmu tersebut, mengajarkan kepada orang lain. Dan itulah tanda cinta terbesar kita kepada saudara kita. Mengajarkan yang benar, mengingatkan untuk meninggalkan yang salah. Itulah namanya mengajarkan kebenaran. Yang benar kita ajarkan, yang salah kita larang. Dan jemaah sekalian, karena tugas inilah, kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad SAW dibandingkan siapapun. Kenapa jemaah sekalian? Karena kebaikan terbesar seseorang kepada orang lain adalah mengajarkan kebaikan. Cinta terbesar orang tua kepada anak adalah mengajarkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Bakti terbesar seorang anak kepada orang tua adalah mengajak kepada tauhid, melarang syirik. Mengajak kepada sunnah, melarang bid'ah. Mengajak untuk taat kepada Allah, melarang maksiat. Dan tugas ini telah dilakukan secara sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. maka beliaulah orang yang paling cinta kepada kita. Apa bukti cintanya? Beliau ajarkan kita kebaikan dan beliau ingatkan kepada kita kejelekan. Itulah tugas Nabi Muhammad SAW. Siapa yang belum menunaikan tugas ini, dia belum pantas disebut pengikut Nabi SAW. Sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, surat Yusuf ayat 108, Allah berfirman, Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin, ana wa man ittaba'ani, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Jelas ayat ini jemaah sekalian. Nabi SAW menegaskan, aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Jadi siapa yang belum berdakwah kepada Allah, dia belum menjadi pengikut Nabi SAW. Atau siapa yang berdakwah kepada Allah tanpa berdasarkan ilmu, dia juga belum menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi jemaah sekalian, ini tugas kita yang ketiga. Agar kita selamat dari kerugian. Harus berdakwah, harus mengingatkan orang lain untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa. Yang keempat, watawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Inilah kewajiban kita yang keempat. Bersabar. Dan juga saling mengingatkan agar bersabar. Sabar dalam hal apa? Dalam beriman, dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya, sabar dalam mendakwahkannya. Kenapa harus sabar jemaah sekalian? Karena yang kita lalui adalah jalannya para nabi dan rasul. Dan jalan para nabi dan rasul sudah Allah tetapkan. Akan ada berbagai macam rintangan dan godaan, serta ujian dan cobaan. Baik berasal dari dalam diri kita, yaitu hawa nafsu kita, yang selalu memerintahkan kepada yang buruk, ataukah dari faktor luar. Faktor luar itu apa? Setan. Dan setan itu ada dua macam, setan manusia dan setan jin. Seringkali lebih berbahaya setan manusia daripada setan jin. Apalagi kalau dia sudah terlanjur dianggap tokoh agama. Setan tapi dianggap tokoh agama. Dipanggil ustadz, dipanggil kiai. Ini kadang lebih berbahaya daripada setan jin. Dan Allah sudah ingatkan kita. Itu merupakan ketetapan Allah. Setiap para nabi ada musuh, musuhnya setan. Maka apabila kita mau mewariskan jalan para nabi, mesti kita mewariskan musuh para nabi. Harus kita hadapi dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Musuhnya adalah setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Kalangan manusianya Allah sebutkan duluan. Satu dengan yang lainnya saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah, namun hakikatnya menipu. Inilah jemaah sekalian, namanya setan. Siapa dia? Yang suka menyesatkan orang. Maksudnya mengajak kepada kesesatan. Atau menghalang-halangi orang melakukan ketaatan. Menghalang-halangi orang membangun masjid. Menghalang-halangi orang menghadiri majelis ilmu. Membubarkan pengajian. Itu namanya setan. Setan dari kalangan manusia. Yang suka mengajak kepada kesesatan, itulah setan. Yang menghalang-halangi orang melakukan ketaatan, itulah setan. Maka kita hadapi dengan kesabaran. Itu baru faktor luar, belum dari faktor dalam diri kita, hawa nafsu. Maka perlu kesabaran. Dan tentu jemaah sekalian, kita membutuhkan pertolongan Allah. Kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, serta bersabar. Di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku dalam agamamu. Inilah jemaah sekalian empat kewajiban kita tertera dalam surat Al-Asr. Agar kita tidak merugi dalam kehidupan dunia ini, yaitu tidak tersesat, dan tidak celaka di akhirat. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari mukaddimah yang pertama dalam buku ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ditulis. Sementara kalau di surat 56 ayat 6-7 itu Allah berfirman bahwa setelah guru-guru kita cabut terbangan, nanti kamu menjadi tiga bagian, tiga golongan, golongan kanan, golongan kiri. Tolong jelaskan korelasi soalnya ada kontradiksi, Pak. Terima kasih. Baik, jemaah sekalian. 72 golongan ini hakikatnya satu, golongan sesat. Jadi hanya ada dua golongan sebenarnya. Golongan sesat, golongan yang benar. Cuman yang sesat terbagi lagi jadi 72. Iya. Jadi itu hakikatnya. 72 golongan ini semuanya disebut golongan sesat. Jadi satu saja hakikatnya. Cuman ragamnya banyak, rupanya banyak. Penampilannya banyak, tapi hakikatnya satu. Iya. Begitulah setan menipu manusia. Penampilannya berbeda-beda, tapi hakikatnya sesat. Iya. Wallahu a'lam. Orang tua meninggal belum mengenal kajian sunnah, dan mungkin saja ada amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ittiba. Apakah amalan betul-betul tertolak? Bagaimana kami sebagai anak dapat membantu atau mengirim pahala kepada orang tua yang sudah tiada? Apakah seperti bersedekah atas nama orang tua? Baik. Jemaah sekalian, setiap amalan yang tidak terpenuhi padanya dua syarat, maka semuanya tertolak. Yaitu syarat ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi alhamdulillah, walaupun dulu kajian sunnah tidak semarak sekarang, tapi ada, bukan tidak ada sama sekali. Jadi kita harapkan mudah-mudahan orang tua kita dahulu juga telah mengamalkan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terpenting, apabila orang tua kita sudah wafat, sebagai anak wajib bagi kita untuk tetap berbakti kepada orang tua kita walaupun mereka sudah wafat. Di antaranya adalah dengan mendoakan orang tua kita. Iya, mendoakan orang tua kita. Dan bisa jadi orang yang seharusnya mendapatkan azab Allah karena dosa-dosa yang dia kerjakan, dengan sebab doa anaknya diampuni oleh Allah. Tapi dengan syarat, orang tuanya tidak mati sebagai musyrik. Kalau dia mati bukan sebagai muslim, mati sebagai orang musyrik atau orang kafir, maka doa anak tidak akan bermanfaat. Bukan tidak bermanfaat lagi, memang dilarang berdoa, dilarang mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. Di surat At-Taubah ayat 113 Allah menegaskan, "Makana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak patut bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun kerabat mereka yang terdekat. Jadi jemaah sekalian, orang tua kita seburuk apapun dia, kalau mati masih muslim, tidak kafir, tidak murtad, tidak melakukan kesyirikan sampai mati, tidak dihukumi kafir, masih muslim, maka sebagai anak tetap wajib kita doakan. Walaupun di dunia misalkan dia dikenali sebagai koruptor besar, tetap anak wajib mendoakan. Tetap anak wajib berbakti. Tetap harus kita doakan. Dan bisa jadi Allah maafkan dia dengan sebab doa anaknya. Apalagi selain doa, bersedekah. Betul. Itu ada dalilnya, bahkan sepakat ulama. Sebagaimana dalil seorang sahabat diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ibu saya wafat. Apakah kalau saya sedekahkan kebun saya dengan niat untuk ibu saya, pahalanya sampai?" Kata Nabi SAW, "Naam." Maka beliau bersedekah. untuk ibunya yang sudah wafat. Jadi itu ada dalilnya. Adapun mengirimkan bacaan Al-Quran, itu tidak ada dalilnya. Jadi kalau bersedekah dan mendoakan, itu ada dalilnya. Tapi mengirimkan bacaan Al-Quran, itu tidak ada dalilnya. Walaupun sebagian ulama membolehkan dengan mengkiaskan kepada sedekah. Tapi itu tidak tepat, sebab Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Ya, itu yang lebih afdal, kita ikut petunjuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Apalagi selain mendoakan dan sedekah, mengqada puasa, kalau punya hutang puasa, menghajikan, mengumrohkan, ini semua ada dalilnya. Ya, membayarkan hutang, kalau masih punya hutang. Ya, karena Nabi SAW juga bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim tertahan dengan hutangnya sampai hutangnya itu dibayar. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat adalah menjaga hubungan baik dengan keluarga besar orang tua kita. Bahkan juga termasuk dengan sahabat-sahabat dekat mereka. Nabi SAW bersabda, inna min abaril bir ayyasilar rajul wudda abihi. Sesungguhnya termasuk sebesar-besarnya kebaktian kepada orang tua adalah seseorang menyambung hubungan kasih sayang orang tuanya. Ya, tapi ada anak, begitu orang tuanya wafat, dia malah berselisih dengan saudara-saudaranya. Berselisih dengan paman dan bibinya. Berselisih dengan kakek dan neneknya. Gara-gara apa? Harta warisan. Ini anak durhaka pada kedua orang tuanya. Yang lebih durhaka lagi, orang tuanya sudah wakafkan untuk masjid, anaknya mau narik lagi. Ini yang paling durhaka. Ya. Orang tuanya sudah dapat pahala, dia batalkan pahala orang tuanya. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang mereka cintai, terutama keluarga besarnya. Keluarga besarnya. Iya. Wallahu alam. Jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.